maf'ul bih ya, atau apa? Objek. Dan objek ini intinya harus dibaca apa? Mansub. Objek harus apa? Mansub. Kemudian objek itu tempatnya bisa bervariasi ya, bisa di belakang, bisa di mana? Bisa di tengah, bahkan bisa di depan. Nah, kalau di depan tadi menunjukkan apa? Pengkhususan dan pembatasan. Seperti iya karena buduhannya kepadamu kami beribadah. Berarti kalau iya karena stain, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita lihat artinya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor satu, Maryam sedang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita terjemahkan, apanya dulu ini? Isimnya atau fi'ilnya dulu? Fi'ilnya dulu ya. Dari kata qara'a, kalau sedang berarti yaqra'u. Yaqra'u atau taqra'u? Karena Maryam apa? Mu'anas, ya, kita katakan takro'u Maryamu. Maryamu atau Maryamun? Maryamun. Ya? Boleh enggak ditanwin? Tidak. Ya isim lah ya. Sorry ya. Takro'u Maryamu, Maryamah. Maryamu. Maryamu sebagai apa? Fa'il. Takro'u Maryamu Al-Qur'an. Naninu. Nah. Ya? Al-Qur'ana ya, karena dia sebagai maf'ul bih, objek harus mansub. Taqra'u Maryamu Al-Qur'ana ya. Taqra'u Maryamu Al-Qur'ana. Nomor 2, guru memukul dua anak laki-laki ya, tadi sudah ya. Memukul apa? Doroba. Guru? Ustaz. Dorobal ustazu wala dani atau daini? Daini. Wala daini. Daini. Karena maf'ul bih harus mansub. Dia isim mu sana. Mansub dengan apa? Ya. Ya. Mansub dengan ya. Ya. Dorobal ustazu wala daini. Ya. Nomor 3, Hasan sedang membantu ayahnya di pasar ya. Membantu itu apa? Sa'ada. Sa'ada. Yusa'idu. Ya tadi ada contohnya di halaman sebelumnya. Yusa'idu Hasanun ya. Yusa'idu Hasanun ya. Hasan sebagai pelaku toh? Yusa'idu Hasanun. Bapaknya itu apa? Abu Abi. Bapaknya namanya Asma'ul Khamsah. Kalau mansub dengan alif. Abu Abi. Abah. Abah berarti Yusa'idu Hasanun Abahu Fisuki. Di mana? Di pasar. Fisuki ya. Yusa'idu Hasanun Abahu Fisuki ya. Bisa tak? Nomor 4, tanyakanlah. Berarti fi'il amar tak? Dari kata sa'ala. Sa'ala bertanya. Kalau bertanyalah berarti is'al. Is'al. Anak-anak perempuan tak apa? Al-banat. Banatu, banati, banata. Is'al al-bana tatitu. Is'al al-bana ti. Nah dia jamak mu'anas salim. Mansub dengan kasroh ya. Is'alil. Is'al al-bana ti. Kalau dikatakan is'al, siapa yang disuruh? Siapa? Anta toh? Nah, jadi tidak perlu disebut apa antanya itu. Kan sudah anta is'al. Al-bana Banati. Ti, ya. Kalau kepadanya di sini diartikan apa? Ila gitu. Boleh enggak kita ganti is'al ilal banati? Boleh enggak? Apa deh? Sama ya, ya. Tanyakanlah kepada anak-anak perempuan. Tapi kalau pakai ilal banati tidak ada maf'ul bih, ya. Enggak ada objeknya. Kan maksudnya latihan ini untuk bapak-bapak ini, maf'ul bih, ya. Jadi is'al langsung ya, is'alil banati, ya. Maf'ul bihnya al banati. Yang kelima, Allah akan menolong orang-orang muslim. Berarti kita terjemahkan dulu apanya? Fi'il. Fi'ilnya apa menolong? Nasoro. Nasoro. Kalau mudhari yansuru. Kalau akan berarti tambahi sa. Sayansurullah hayhu. Hu. Nah, sebagai apa? Fa'il. Fa'il harus marfu. Sayansurullahul muslimuna atau muslimina? Muslimina. Karena maf'ul bih harus mansub. Ya, harus apa? Mansub. Sayansurullahul muslimina, ya. Sayansurullahul muslimina. Paham ya? Sisanya silakan dicoba sendiri. Ya, nanti kalau dikerjakan semua di sini habis waktunya. Paham ya? Intinya kalau ada maf'ul bih atau apa tadi? Objek harus dibaca apa? Mansub, ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Ya. Nomor satu. Ya. Takra'u Maryamu Qur'anan. Ya, boleh juga. Al-Qur'ana. Cuma bedanya kalau pakai al nanti tulisannya apa? Enggak ada alif, ya. Al-Qur'ana. Kalau ada alnya Qur'anan ditambah apa? Alif, ya. Jadi tanwin. Gitu ya. Takra'u, kalau enggak ada alif lamnya jadi apa? Takra'u Maryam Qur'anan. Nah, gitu. Oh ya. Kita lanjut halaman berikutnya. Halaman berapa? 55 ya, atau di yang lama halaman yang 44. Sudah toh, enggak ada pertanyaan lagi. Intinya kalau ada maf'ul bih harus apa? Mansub. Ingat ya. Jangan dilupakan. Fi'il berikutnya adalah fi'il dibagi berapa? Dua. Ada yang lazim dan ada apa? Muta'addi. Ya, lazim itu kalau bahasa kita apa? Intransitif. Apa? Tidak butuh objek. Kalau muta'addi berarti transitif. Butuh apa? Objek. Pergi. Butuh objek tidak? Pergi. Ada enggak objeknya pergi? Tidak ada. Tidak ada. Kembali? Tidak ada. Menangis? Tertawa? Tidak butuh objek, ya. Namanya apa bahasa Arabnya? Lazim. Kalau muta'addi butuh objek. Misalnya menulis, butuh enggak objek? Butuh. Membaca? Memukul? Nah, ada. Yang pertama lazim. Yang apa tadi? Tidak butuh objek. Ma la yansibul maf'ula bihi. Apa-apa yang tidak menasabkan apa? Maf'ul bih. Tidak apa? Menasabkan maf'ul bih. Contoh. Zahaba Sa'idun. Telah pergi siapa? Sa'id. Ada enggak objeknya? Tidak ada. Berarti zahaba adalah fi'il la lazim. Tidak butuh apa? Objek. Telah pergi siapa? Sa'id. Kalau Sa'idnya sebagai apa? Fa'il harus mampu. Jadi meskipun gundul kita bisa bacain. Kharajal ustadu, telah keluar siapa? Ustad. Ustadu, ustada, ustadi. Ustadu mana sebagai apa? Fa'il, fa'il harus mampu. Kharaja fi'il lazim atau muta'addi? Lazim, karena tidak butuh objek. Tidak butuh apa? Objek. Disebut fi'il apa? Lazim. Kemudian yang muta'addi, ma yansibul maf'ula bihi, apa-apa yang menasabkan maf'ul bih. Contohnya apa? Doroba aliyun al-kalba, telah memukul siapa? Ali. Apa yang dipukul? Al-kalba, itu anjing. Objeknya mana? Al-kalba. Objek harus mansub. Berarti doroba butuh objek tidak? Butuh. Disebut fi'il apa tadi? Muta'addi ya. Fi'il apa? Muta'addi. Sa'ala tilmidun ustadzan, bertanya, siapa yang bertanya? Murid itu kepada siapa? Ustaz. Objeknya mana? Ustadzan. Objek harus mansub. Paham ya? Sa'ala lazim atau muta'addi? Mota adi, karena dia butuh apa? Objek. Berarti untuk tahu ini butuh objek atau tidak, dari mana? Dari mana? Dari artinya ya. Dari apa? Artinya lah. Iya enggak? Iya lah. Iya enggak? Iya, iya, dari artinya. Kan kalau kita lihat artinya, zahaba, pergi, betul gak Afiq? Ya enggak kan. Tapi kalau mamukul doroba, betul Afiq? Betul ya. Jadi makanya harus tahu apa artinya. Meskipun demikian juga nanti ada ya cirinya, gimana kalau yang ada objeknya ada cirinya. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, fi'il muta'addi itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yaitu apa-apa yang memuta'addikan kepada berapa? Satu objek. Berapa objeknya? Satu. Apa saja fiilnya? Contohnya akala, apa akala? Makan. Syariba, minum. Nasara, menolong. Fataha, membuka. Kasara, memecahkan ya. Amara, memerintah. Butuh objek tidak ini? Butuh. Berapa objeknya? Satu ya. Contoh, akala Muhammadun al-khubza, Muhammad makan apa? Roti. Objeknya berapa? Satu. Fataha Aliun al-baba, Ali membuka pintu. Objeknya berapa? Satu. Jadi kalau ada kata-kata ini, akala, syariba, nasara, fataha, kasara, amara, objeknya berapa? Satu. Hukum asalnya fi'il objeknya berapa? Kalau kita ketemu fi'il itu kira-kira objeknya berapa? Satu. Hah? Ya tergantung. Nah kalau fi'ilnya lazim tidak punya objek gitu ya kan. Tapi kalau dia butuh objek ya hukum asalnya objeknya berapa? Satu kan gitu. Berarti yang lebih banyak yang objeknya apa? Satu. Nah, yang objeknya dua itu disebutkan di sini contoh-contohnya. Ma yata'adda ila maf'ulaini, itu apa-apa yang memuta'addikan kepada dua objek. Jadi butuh berapa? Dua objek. Contoh a'ta, apa artinya a'ta? Memberikan ya. Sa'ala bertanya, kasa memakaikan. Apa kasa? Memakaikan. Memakaikan apa? kalau bahasa Jawanya nanggoke. Nah, kadang bahasa Indonesia itu aneh, kalau pakai bahasa Jawa karena lebih mudah. Manaha itu menghadiahkan atau memberikan. Albasa memakaikan juga. Memakaikan, ya, mudah. Kemudian allama mengajarkan. Nah, ini berapa objeknya? Dua. Contoh. Ataitu sa'ila ta'aman. Saya memberi kepada siapa? Sa'il apa sa'il? Peminta, maksudnya peminta. Peminta-minta itu apa? Pengemis. Saya memberi kepada pengemis itu apa? Makanan. Berapa obyeknya? Dua, itu as-sa'ila dan ta'aman. Makanya dua-duanya dibaca apa? Mansub. Dibaca apa? Mansub. Karena sebagai apa? Objek. Kok tahu? Ya karena atau itu objeknya berapa? Dua. Ya atau artinya apa? Memberikan. Kalau memberikan berarti ada yang di, ada yang apa? Ada orang yang diberi dan ada sesuatu yang diberikan. Berarti berapa objeknya? Dua. Nah, gitu kan? Jadi intinya kalau ketemu atau berarti objeknya berapa? Dua. Jadi kalau ada ayat inna a'tayna kal kautsar, apa artinya? Sesungguhnya kami memberikan kepadamu apa? Al kautsar. Objeknya berapa? A'tau itu objeknya dua. Objek yang pertama mana? Inna a'tayna ka. Berarti siapa? Kamu. Yang kedua al kautsar. Nah, gitu kan? Jadi Al-Kautsaro, Kautsaru, Kautsari. Kautsaro, nah objek harus mansub. Jadi meskipun gundul antum bisa baca, ya. Diganti antum gitu ya. Contoh yang lain, kasautul fakiro sauban. Artinya apa? Saya memakaikan kepada orang yang miskin itu apa? Pakaian. Objeknya berapa? Dua. Al-fakiro dan sauban. Saya memakaikan kepada orang miskin itu pakaian. Jadi intinya kalau ketemu dengan fiil-fiil ini, ya, atau kemudian apa? Sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama, maka objeknya berapa? Dua. Yang objeknya atas ini atau? Ya, ada lagi yang lain ya. Kayaknya ada yang lain. Masih sih nggak apa. Tapi yang di, yang ada ini diingat-ingat dulu ya. Insya Allah ada yang lain juga. Bahkan ada juga yang objeknya berapa? Tiga. Cuma di sini disebutkan yang objeknya berapa? Dua. Ada yang objeknya tiga. Misalnya anba'a, memberikan apa? Kabar. Yang nanti di pelajaran selanjutnya aja ya, di kitab yang lain. Intinya kita sudah tahu ada fiil yang butuh berapa? Satu objek, ada yang berapa? Dua objek. Gitu. Allamal insana malam ya'lam. Itu kan ada kata apa? Allama. Mengapa kok dibaca al-insana? Karena sebagai maf'ul bi harus apa? Mansub. Allama berapa objeknya? Dua, yang pertama al insana, yang kedua ma. Ada ma alam al insana malam ya. Kemudian berikutnya alladzi yata'adda ila maf'ulaini, ya, yang memutaadikan kepada berapa? Dua objek. Ini bisa kita bagi lagi menjadi berapa? Dua. Wah, bahasa Arab tuh rumit ya. Rumit enggak? Rumit ya. Tapi insyaallah bisa. Rumit itu kalau tidak belajar gitu. Biar enggak rumit dipelajari, ya kan? Udah ya. Gimana? Maksud cuma dibiarin aja. Alladzi yata'adda ila maf'ulaini. Ini justru seninya tuh di sini, gitu kan? Iya, orang itu kan. Antum lihat aja orang yang suka aneh-aneh itu. Naik gunung coba, apa menariknya? Narik apa di gunung? Lihat apa di gunung? Paling ada langit kan? Nah, di sini juga bisa lihat langit. Pohon, di sini juga bisa lihat pohon. Coba apa? Resikonya bisa jatuh celaka. Di sini ikut daurah, insya Allah nggak celaka. Lo ya kan? Maka penting ikut daurah daripada naik gunung. Ya. Mau daurah di gunung? Wah repot. Di sini aja ya. Para ulama itu kadang apa istilahnya mentahzir ya, berikan peringatan kalau orang kok belajar tapi mah di tempat-tempat yang apa istilahnya yang aneh-aneh, maksudnya apa istilahnya, kadang orang itu anak muda suka aneh-aneh kemah di mana ya, boleh sih boleh, cuma hukum asalnya belajar ya di mana, di sekolah atau di masjid gitu kan, sebab nanti kalau belajarnya di tempat-tempat yang apa itu yang tidak umum itu nanti dikhawatirkan yang disampaikan yang aneh-aneh ya kan, ayo kita memberontak, nah, gitu kan? Kalau di sini maksud saya mengajak berontak, ya. Kan nggak bakal diterima dan nggak boleh, ya. Ya makanya belajar di masjid aja, nggak usah di gunung. Aladziyata ada ilah mafula ini kita lanjutkan ya, yang memutaadikan berapa? Dua objek, nah ini dibagi dua. Asluhuma al-mubtada wal khobar, yaitu yang asal keduanya apa? Mubtada dan khobar. Ingat berapa tadi objeknya? Dua. Nah, dalam jenis yang pertama ini, dua objek ini memiliki hubungan, yaitu mubtada dan apa? Khobar. Nah, apa fiilnya? Ada fiil-fiil yang khusus. Seperti dhanna. Artinya apa dhanna? Menyangka atau mengira. Zona ya. Zona ya zunu, mengira. Khola artinya juga mengira. Sama tak? Sama ya, sinonim. Hasiba juga mengira. Wajada mendapati. Ja'ala menjadikan. Za'ama itu mengira atau menyangka. Adakan ayatnya za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang kafir itu apa? Menyangka, maksudnya meyakini mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi dan seterusnya. Jadi intinya kalau orang kafir itu di antara cirinya tidak mengimani hari kiamat. Kalau ada orang tidak percaya hari kiamat berarti orang kafir. Kita lihat di sini contohnya, dzanantu aliyan ghaniyan. Aku mengira ali itu apa? Kaya. Fiilnya mana? Fiil. Dzanantu. Dzanantu dari kata apa? Dzanna. Dzanna kan fiil, berarti juga bisa ditasrif toh? Dzanna, dzanna. Dzanu. Terus dzanna, dzanna. Dzanna, dona gitu ya. Donanta, donantuma, donantum, nah gitu ya. Yes, nanti ada pelajarannya sendiri lah ya. Intinya dona berapa objeknya? Dua. Berarti mana objeknya? Aliyan dan gonian. Jadi dua-duanya dibaca mansub. Ingat ya, karena sebagai apa? Maf'ul bih, harus apa? Mansub. Jadi meskipun gundul bisa baca. Dan ingat di sini kan ada alif toh? Alian sama apa? Wanian. Ada alifnya tidak? Ada. Nah, kalau ada alifnya pasti dibaca apa? Mansub. Makanya meskipun gundul bisa baca ya. Nah, perhatikan kata alian sama apa? Wanian. Asalnya apa ini? Hah? Asalnya mubtada dan khobar. Jadi gimana? Kita katakan aliyun ghaniyun. Bisa tidak? Bisa. Artinya apa artinya? Ali adalah orang yang kaya. Bisa tak? Nah, bisa. Jadi memang untuk zona dan teman-temannya ini objeknya berapa? Dua, dan aslinya adalah mubtada dan khobar. Jadi dua objek ini punya hubungan gitu. Punya enggak hubungan? Punya. Hubungan apa? Mubtada khobar. Contoh yang lain, wajadtul ilma nafian. Aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Sekarang kalau kita hapus wajadtu, bisa enggak kita katakan al ilmu nafiun? Bisa? Bisa enggak? Ilmu itu bermanfaat, bisa. Baik. Jadi intinya kalau ada kata-kata ini ya, zonna, kemudian apa? Khola hasiba wajada ja'ala dan za'ama. Objeknya berapa? Dua. Nah, ada. Untuk nahwu cukup aja tuh sampai situ. Yang penting kita tahu objeknya berapa? Dua. Nah, cuma ini ada tambahan faedah. Oh, dua objek ini punya hubungan apa? Mubtada dan khobar. Nah, gitu. Itu cuma apa istilahnya? Tambahan faedah saja. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga yang obyeknya dua, tapi apa? Laisa asluhuma al-mubtada awal khobar. Bukan asal dari kedua obyek ini mubtada dan khobar. Jadi kalau tadi ada hubungannya tidak? Ada. Tapi kalau yang ini tidak punya hubungan. Untuk dua obyek ini tidak punya apa? Hubungan. Apa fiilnya? Itu atau apa tadi? Atau memberi, sa'ala meminta atau bertanya ya, kasa memakaikan, manaha memberikan, albasa memakaikan, allama mengajarkan. Berapa objeknya? Berapa? Dua. Ada enggak hubungan ini mubtada khobar? Tidak ada. Tidak ada hubungan apa? Mubtada khobar. Contoh, manahtu al-mujtahida jaizatan. Artinya apa? Aku memberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Jaizah itu apa? Penghargaan atau hadiah. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Reward atau award. Bedanya apa? Ini bukan bahasa dan bahasa Inggris. Ya, yes, terserah saya enggak tahu. Intinya artinya apa? Hadiah atau penghargaan, ya. Jadi objeknya berapa? Dua. Mana? Al-mujtahida dan jaizatan. Ada enggak hubungan ini dua objek ini mubtada khobar gitu? Bisa enggak kita katakan al-mujtahidu jaizatun? Boleh enggak? Mubtadanya al-mujtahidu, khobarnya mana? Jaizatun. Mubtada harus marfu, khobar harus marfu. Boleh gak seperti itu? Al-mujtahidu jaizatun. Apa artinya? Orang yang bersungguh-sungguh itu adalah penghargaan. Nah, bisa ya? Ya gak bisa. Itu tidak nyambung ya. Jadi tidak punya hubungan mubtada dan khobar. Contoh yang lain, alam tu Sa'idan al-adaba. Saya mengajari siapa? Sa'id apa? Adab. Objeknya berapa? Dua. Apakah dua objek ini bisa berhubungan mubtada khobar? Apakah bisa kita katakan Sa'idun al-adabu? Sa'id adalah adab. Bisa? Sa'id adalah adab. Kan enggak nyambung ya. Jadi intinya kita sudah bisa membedakan, oh ada apa? Fiil yang objeknya dua dan dua objek ini berhubungan apa? Mubtada khobar. Ada juga yang memang dua objek ini terpisah. Artinya tidak ada hubungan apa? Mubtada khobar. Yang terpenting kita pahami di sini, intinya objeknya berapa? Dua. Kalau objeknya dua berarti harus berapa ada yang mansub? Dua, kan gitu. Intinya nahwu kan di situ. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini juga ini pelajaran sorok biasanya. Ta'diyatul fi'lil lazim. Ya, pembahasan berikutnya adalah bagaimana memuta'adikan fi'il yang apa? Lazim. Apa tadi fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Nah, sekarang pembahasannya adalah ta'diyah. Maksudnya apa ta'diyah? Membuat fi'il yang tadinya apa? Tidak butuh objek menjadi apa? Butuh objek. Nah, itu namanya ta'diyatul fi'lil lazim. Memuta'adikan fi'il yang apa? lazim. Jadi membuat itu menjadi transitif. Ya kan? Kalau gampangannya misalnya bahasa Indonesia keluar, jadi apa? Mengeluarkan. Terus apa lagi? Masuk jadi memasukkan. Nah, itu. Aslinya tidak butuh objek, dibuat jadi apa? Butuh objek. Nah, ini ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara. Yang pertama bil hamzah. Dengan apa? Hamzah. Maksudnya itu dengan menambahkan huruf hamzah. Fahuwa ala wazni af'ala, yaitu dia menggunakan wazan. Apa wazan? Rumus. Apa rumusnya? Af'ala. Jadi tambahi al, tambahi ham, hamzah, af'ala. Contoh, kita lihat contohnya ya. Sudah ngerti wazan tuh, rumus? Misalnya kita katakan kalau bahasa Arab kataba, rumusnya apa? Fa'ala. Khoroja, rumusnya? Fa'ala. Nah sekarang rumusnya itu af'ala. Contoh, khoroja artinya keluar. Kita rubah atau kita tambahi jadi tambahi a. Jadi af'ala. Jadi apa? Akhroja. Artinya apa? Mengeluarkan. Butuh gak objek? Butuh. Aslinya tadi khoroja tidak butuh objek. Ketika dibuat jadi akhroja, jadi apa? Butuh objek. Paham ya? Contoh yang lain, dakhala. Apa dakhala? Masuk. Betul enggak objek? Tidak. Tapi kalau kita ubah menjadi adkhala, apa adkhala? Memasukkan. Jadi butuh apa? Objek, ya. Betul enggak? Kan memasukkan, berarti ada yang dimasukkan. Kamula, apa kamula? Sempurna. Betul enggak objek? Tidak. Nah, kalau kita pengin ada objeknya gimana? Dibuat jadi akmala. Mengikuti rumus apa? Afala. Akmala apa? Menyempurnakan. Jadi kalau menyempurnakan berarti ada objek. Al yauma akmaltu lakum dina dino dini. Hah? Al yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Bukan dinu atau dini. Kenapa? Sebagai maf'ul bi, maf'ul bi harus mansur, ya. Bisa tak? Nah itu. Kalau ngerti ilmu nahwu. Jadi enggak mungkin nanti baca al-yauma akmaltu lakum dinukum, nanti malah nyambung lagu tidak kembali hati lagi, gak nyambung ya, udah salah nyambungnya, salah lagi. Intinya belajarlah bahasa Arab ya, supaya tidak salah ya. Coba nih kalau nggak paham bahasa Arab itu ya, ya karena kalau antum sudah ngerti bahasa Arab ya sedikit-sedikit, antum dengar orang yang lagi khutbah misalnya kan, kan ada tuh sebagian orang khutbah itu baca apa, buku gitu, apalagi mungkin bahasa apa, kadang bacanya salah-salah gitu kan, kasihan ya. Kalau nggak tahu ya, maksudnya kalau kita yang dengar nggak tahu ya mungkin nggak paham, tapi kalau yang dengar tahu kan jadi gimana ya, maksud mau oh itu salah gitu pas khutbah, nanti antum malah di ini. Boleh nggak kalau khotibnya lagi omong gitu kita ngomong sama khotib, boleh nggak? Boleh gak? Ya kalau diajak bicara sama khotib nggak apa-apa, maksudnya ditanya kan, ada kisahnya kan. Ketika siapa? Umar bin Khattab apa? Berkhutbah. Kemudian Utsman apa? Telat. Kemudian ditanya, siapa? Utsman. Kenapa kok telat gitu? Apa namanya? Karena Utsman lagi sibuk ya. Kemudian telat dan dia cuma apa? Wudu saja, tidak mandi Jumat. Intinya Utsman ditanya dan dia menjawab. Tapi kalau zaman sekarang antum ngingetin apa? Khotib, khotibnya lagi ngomong, wah nanti jadi ribut. Jangan ya. Malah jadi ribut ya. Oh itu i'rabnya salah gitu. Repot. Apa mas i'rab? Waduh, harus belajar bahasa Arab dulu. Ya kan gitu. Ya orang kan nggak tahu ya, makanya kita maklumi lah. Tapi ya kan kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, harus berusaha. Jadi bahasa Arab ini harus kita sebarkan. Nah, terlalu banyak orang yang tidak paham bahasa Arab. Padahal mereka setiap mungkin setiap pekan berkhutbah dan seterusnya. Kan ini harus kita perbaiki. Gitu. Baik, yang pertama apa tadi rumusnya? Af'ala. Ya, rumusnya apa? Af'ala. Seperti tadi akhraja, adkhala, akmala ya. Misalnya lagi apa? Hasuna, apa hasuna? Baik, jadi ahsana, ahsana ya. Berbuat apa? Baik atau memperbaiki. Ahsana ya. Ada juga misalnya soluha, apa soluha? Baik, jadi aslaha ya. Aslaha itu juga memperbaiki. Aslaha yuslihu islah ya, ada islah. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Bitad'ifil ain, yaitu dengan mendobelkan apa? Ain. Dengan apa? Mendobelkan ain. Maksudnya ain di sini apa? Huruf yang ke dua. Kan fi'il biasanya berapa huruf? Tiga. Huruf yang pertama simbolnya apa? Fa. Huruf kedua ain. Yang ketiga lam. Itu rumusnya. Fahuwa ala wazni fa'ala, yaitu mengikuti rumus fa'ala. Perhatikan contohnya do'ufa, apa do'ufa? Lemah. Butuh objek tidak? Do'ufa? Ada enggak objeknya? Tidak ya. Berarti lazim. Nah kalau kita ubah jadi do'afa, apa do'afa? Melemahkan. Apa? Melemahkan, berarti butuh objek gitu. Kalau gundul, nah gimana kalau gundul? Apa bedanya do'ufa sama do'afa? Ada tasdidnya ya. Iya kalau ada tasdid. Kalau gak ada tasdidnya ya. Gimana kalau gundul? Bacanya do'ufa atau do'afa? Ya dikira-kirakan. Iya kan? Dikira-kirakan. Oh kira-kira ini artinya lemah atau melemahkan. Jadi lihat konteks kalimat. Iya kan? Hasuna, apa hasuna? Bagus atau baik. Bisa kita rubah menjadi hasana, artinya membaguskan. Makanya ada ilmu apa? Tahsin. Hasana yuhasinu tahsin. Tahsin apa? Al-Quran ya. Membaguskan bacaan Al-Quran. Ada gak objeknya hasana? Ada ya. Kalau hasuna tidak ada objek. Contoh yang lain kaburo. Apa kaburo? Kaburo. Artinya apa kaburo? Besar. Kata kerja atau kata benda? Kata kerja ya. Ya kaburo kata apa? Kerja. Fi'il madi mudhari. Madi ya. Kaburo. Fi'il ya. Butuh objek tidak? Tidak. Nah kita buat jadi butuh objek jadi apa? Kabaro. Apa rumusnya ini? Fa'ala ya. Kabaro. Yukabiru takbirun. Takbir. Nah itu kan dari kata apa? Kabaro. Jadi kalau yang rumusnya fa'ala berarti butuh apa? Objek ya. Berarti kalau rumusnya juga af'ala juga butuh apa? Objek ya. Paham ya? Kemudian yang terakhir ya, yaitu dengan menambahkan huruf jar ya, biharfil jar, dengan menambahkan apa? Huruf jar. Contohnya zahabtu bi zaitin. Apa artinya? Zahabtu itu apa artinya zahabtu? Saya telah pergi. Kalau pergi butuh enggak objek? Ya? Saya pergi, butuh objek tidak? Tidak. Nah, supaya butuh objek ditambahi bi. Zahabtu bi Zaidin. Terus artinya apa? Kalau zahabtu tadi apa? Saya telah pergi. Kalau zahabtu bi Zaidin, saya telah memergikan Zaid. Saya telah apa? Memergikan. Apa memergikan tuh? Memberangkat. Mengusir. Saya mengusir Zaid. Mengusir. Membuat pergi tuh apa? Mengusir kan? Mengusir. Saya mengusir Zaid. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Zahabtu bi Zaidin. Mengusir itu kan membuat jadi apa? Pergi. Zahabtu bi Zaidin. Contoh yang lain, safartu. Apa artinya? Saya bersafar. Safar itu apa? Bepergian. Bedanya apa pergi sama bepergian? Kalau bepergian itu jauh gitu ya, safar ya. Kalau pergi ya pergi aja. Safar itu saya bersafar bi aliyin. Apa artinya? Kalau safar itu saya bersafar. Betul gak objek? Tidak. Nah, kalau kita pengen buat objek tambahin bi. Safartu bi aliyin. Berarti artinya apa? Saya mensafarkan Ali. Hah? Saya membuat Ali bersafar. Gitu kan? Kan jadi butuh objek lah. Saya membuat Ali bersafar. Berarti apa itu? Nyuruh dia piknik gitu ya. Pokoknya saya membuat Ali bersafar gitu. Mungkin apa ada perlu apa gitu. Safar tu bi Ali. Saya membuat Ali bersafar. Mensafarkan gitu. Hah? Gimana bahasa Indonesianya? Saya mensafarkan Ali. Itu kayaknya aneh ya. Jitu bi Hasanin. Nah, ini contoh yang ini kayaknya lebih mudah. Jitu apa artinya? Saya datang. Itu jitu apa? Saya datang dari kata apa? Ja'a. Ja'a itu fi'il toh? Fi'il apa? Nanti ja'a ja'a ja'u. Terus ja'a ja'ata ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tuna ji'tu ji'na. Bisa kalau saya datang apa? Ji'tu. Ringkas dalam bahasa Arab. Coba bahasa Indonesia. Saya datang. Saya telah datang. Bahasa Arab cuma ji'tu. Ji'tu. Ringkas ya. Kalau anta berarti ji'ta. Anti ji'ti. Ringkas. Ji'tu saya apa ini? Kalau ji'tu saja saya telah datang. Butuh objek? Tidak. Tapi kalau pengen butuh objek ditambah apa? Bi. Ji'tu bi Hasanin. Artinya apa? Saya mendatangkan. Mendatangkan siapa? Hasan. Artinya apa? Membuat menjadi datang. Jadi saya mendatangkan. Saya mendatangkan apa? Hasan. Mengundang. Kalau mengundang belum tentu datang. Mendatangkan. Mendatangkan. Saya lo bahasa Indonesia ada kan? Mendatangkan. Ya. Kalau mengundang itu bahasa Arabnya ada. Apa? Menyeru. Da. Jadi bahasa Arabnya undangan itu apa? Doa. Doa itu undangan. Secara bahasa. Paham ya? Jadi ini apa? Cara memutakadikan fi'il apa? Lazim. Fi'il lazim, fi'il yang apa tadi? Tidak butuh objek. Kemudian bisa dibuat menjadi muta'addi, yaitu butuh objek. Berapa cara? Tiga cara. Yang pertama dengan rumus af'ala. Yang kedua fa'ala. Yang ketiga menambahkan huruf jar, yaitu apa? Bi. Ya, bi saja. enggak. Oh, bersama sen. Bahasa Arabnya. Saya datang dan Hasan itu. Situ wah. Wah Hasanan gitu ya. Wahan artinya dan ya. Atau jitu ma'a Hasanin. Saya datang bersama siapa? Hasan. Ya bisa gitu, bisa jitu atau apa? Kalau mau ditegaskan jitu ana wa Hasanun itu bisa. Atau jitu ma'a Hasan. Saya juga. Gitu ya. Habis. Sampai jam berapa? 15. Udah mau ganti bab ini. Mau istirahat mau lanjut? Mau istirahat. Harusnya dibalik ya. Lanjut pas istirahat. Lanjut. Ya istirahat dulu ya. Berapa menit? 10 menit. Ya, 10 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.